Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'd. Pertemuan terakhir kita masuk pada jawazim yang menjazmkan dua fi'il. Ada 11 yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahimahullahu taala di sini. Dan kita ambil apa saja. In aina, ayun, sudah, tayyib. Berhubungan dengan aina, nam. Kebanyakan dia bergandengan dengan mazaidah, sebagaimana juga ayya. Nam ayun juga apa? Seringnya bergandengan dengan ma zaidah. Dan yang perlu diperhatikan untuk ayun dan khalifina, untuk mengetahui maknanya dalam menerjemahkan, nah, melihat apa sesuatu yang diidhofahkan kepadanya. Dan kita masuk pada man. Wa man nahwu man ya'mal su'an yujzabih. Man ismun mawdu'un liman ya'kinu ala jihatil umum. Itu suatu isim yang diletakkan untuk sesuatu yang berakad dan secara umum. Fa qawluhu man ya'mal man nam ay kullu insan. Itu setiap manusia. Nah, yang berakal. Man ya'mal su'an yujzabi, siapa saja yang beramal keburukan mesti akan dibalas dengan sebab keburukan tersebut. Adapun di Arabnya, ya kan ya? Perhatikan untuk man isim syarat jazim yajzimu fi'lain fi mahalli raf'in mubtada. Karena dia isim, maka berarti harus kita mencari kedudukannya apa. Kemudian tadi jumlah syarat dan jawab fi mahalli raf'in khobar mubtada. Nah, man ya'mal su'ay yajzabi, setelah di'irab satu persatu, kemudian jumlah syarat dan jawabnya fi mahalli raf'in khobar. Wama nahu wama taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Ma wa hiya ismun mawdu'un lidalalati 'ala ma la ya'qil 'ala jihati al-'umum. Thumma dhammina ma'na syarat. Itu isim yang diletakkan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berakal secara umum. Kemudian dikandungkan di dalamnya makna syarat. Dan ma banyak khanifilah jumlahnya, jenisnya. Nah, maka diperhatikan di sini ma yang apa? Syartiyah. Wa ma taf'alu min khair ya'lamu Allah. Apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Ya Rabbnya Muhammad. Nah, lima isim syarat jazim fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam dari taf'alu. Nah, wa mahma kaqauli imri'il qais agharraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Mahma wa hiya ismun basit la murakkab min mah wa ma asyartiyah. Ini pendapat yang rajih khanifilah bahwasanya mahma ini isim basit, maksudnya memang satu kesatuan isim. Disebut isim basit yaitu sejak awal meletakkan memang itu satu isim mahma, bukan murakkab, bukan apa gabungan dari mah dan ma syartiyah. Jadi memang sejak asal mahma. Naam. Dinamakan isim basit. Wala min ma syartiyah wa ma zaidah, bukan pula dari ma syartiyah dan ma zaidah. Tuma ubdilatil ha min al alif al ula daf'an lit takrar khilafan li za'imi dzalik. Jadi ada yang mengatakan ma syartiyah dan ma zaidah, kemudian alif pada ma syartiyah diubah menjadi ha agar tidak terulang. Nah, tayyib. Jadi ya rajih mahma, ya mahma satu kesatuan, namanya isim basit, lawannya isim murakkab. Jadi si makna maudhu'un li ghairil aqil thumma dhumina makna syarat, berarti hampir sama dengan ma. Tayyib. Syahid pada bait agharraki minni anna hubbaki qatini wa annaki mahma ta'muri al-qalba yaf'ali. Tayyib. Bait Imra'ul Qais yang merupakan apa? Kelanjutan dari qasidah yang disebutkan di depan qafa kifa nabki itu. Termasuk mu'allaq sab'ah. Ada pun cara lughah dibaca. Qatili wa qawmu qalbi muti'an laki bihaitsu annaki mahma mahma ta'muri mahma ta'muri qalban mahma ta'muri qalban bihi min syai'in yaf'aluh. Naam. Tayyib. Makna tadabbaraki ay khada'aki minni kaum. Naam. Kaunu hubbiki qatili. Naam. Yaitu telah apa? Menipumu. Naam. Tentangku keadaan apa? Kecintaan kepadamu itu menjadi apa? Sesuatu yang membunuhku. Dalam artian apa? Apa saja yang diperintah olehmu, naam, hati ini selalu akan melakukannya. Dan ini kaidah, oleh karena itulah dalam ayat apa? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Seorang yang mengaku cinta ya biasanya naam taat kepada yang dicintai. Seorang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya harusnya taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau naam mahabbahnya benar. Syaih dari ayat mahma ta'muril qalba yaf'al. Naam. Diharakati dengan kasrah. Naam. Kenapa ini? Untuk qafiyatus syair, untuk menyamakan dengan apa? Dengan akhir dari syair-syair semuanya. Karena semuanya di kasrah lamnya. I'rabnya diteruskan. Subun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Wa hubba mudafun. Wa kaf dhamirun muttasil fi mahalli jarin bil mudaf. Qatili khabaruha marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddarah ala ma qabla al-ya'i ala ma qabla al-ya'. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahall bi harakatin min al-qadam. Wa qati mudaf walya dhamir muttasil mabniun fi mahalli jarin bil mudaf wal masdar wal masdar al munsabib wal masdar al munsabib min an wa ma ba'daha fi mahalli raf'in fa'il wa takdir baraki minni qatala hubbiki li apa agharraki minni fa'ilnya apa agharraki minni qatala hubbiki li wa annaki al-waw harfu atfin wa an harfu taukid wa nasbin wa musdarin wa al-kaf dhamir muttasil fi mahalli nasbin ismu anna mahma ismu syartin jazimu fi mahalli ismu syartin jazimin ismu syartin jazimin fi mahalli raf'in mubtada tajzimu fi'lain ta'muri fi'lu syarti majzuman bi'adatu syart wa'alamatu jazmihi hadfun nun ya'anahu minal af'alin khumsa wa ya'ul mu'annata al-mukhatabah dhamirun muttasil fi mahalli raf'in fa'il al-qalba maf'ulun bi wa jumlah mahma ta'muri al-qalba fi mahalli raf'in khabaru anna yaf'al jawab syart majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun al-muqaddar wa hurika bil kasr likifa qafiyati syart wa jumlatu syart wa jawab fi mahalli raf'in khabaru al-muqaddar mahma Nah, berarti yang diperhatikan fa'anna kemah ma ta'muril qalba yaf'ali. Taib, mahma isim syarat fi mahali raf'in mubtada. Kemudian ta'muril qalba yaf'ali, ta'muri jelas isim syaratnya. Kemudian al-qalba maf'ulun bi yaf'al sebagai apa? Jawab syar. Dan jumlah mahma ta'muril qalba yaf'al fi mahali raf'in khabar anna. Taib, khabar anna. Kemudian mahma di sini tadi apa? Fi mahalli raf'in mubtada. Khabar mahma mana? Jumlatu syarat wal jawab fi mahalli raf'in khabar mubtada mahma. Taib. Wa annaki mahma ta'muril qalba. Sampai di sini ini. Mahma ta'muril qalba ini khabarnya inna atau khabarnya anna. Adapun yang menjadi khabar mahma secara keseluruhan jumlatus syarat dan jawabnya. Taib asyahid fihi mahma haitsu jazamat fi'lain. Wamata kaqaulil akhar mata adha'il imamata ta'rifuni. Mata wa huwa ismun mawdu'un lidalalah 'ala zaman. Thumma dhumina ma'na syarti. Wa yajibu ma'aha ittihadu zamani syarat wal jaza. Ini syarat untuk mata. Harus sama bar zaman syarat dan jazanya. Fayamtani'u mata tazurnil yawma zurtuka ghadan. Ini tidak boleh, kenapa? Karena zamannya tidak sama. Sekarang dan besok. Taib. Waqattu malumata hamlan ala idha. Terkadang dia tidak di apa? Difungsikan. Nah, karena di bawah seperti idha. Kaqawli Aisyah as-siddiqah radhiyallahu anha lamashtaddal waja'u bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam waqala muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Namuru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Fal yusalli ini i'rabnya bagaimana? Mbak Umar. Fal yusalli lafaz Rabbi fal yusalli dijawab syart walam namul amr. Muru Abu Bakrin berarti Rabbi itu jawab. Jawab apa? Jawab tolam. Muru jawab tolam. Terus alam lamun amar. Nah, sama halnya Arab isalli fil mudhari majzumun bila bila mil amr wa alamatu jazmihi hatta harfil illah. Tayyib. Nah, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Kemudian syekhnya qalat inna Abu Bakrin rajulun asif wa innahu mata yaqumu maqamaka la yasma'un nas. Nah, Aisyah khawatir kalau bapaknya yang mengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti malah manusia menjadi kecewa. Akhirnya beliau apa katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Abu Bakrin rajulun asif. Sungguh Abu Bakar adalah laki-laki yang lemah, dalam artian beliau tidak mampu menahan air matanya ketika membaca Al-Qur'an. Khawatir apabila wa innahu mata yaqumu maqama maka la yasma'un nas. Atau la yusmi'un nas bisa. Sebenarnya kapan saja dia menduduki kedudukanmu dia tidak bisa memperdengarkan bacaannya kepada manusia. Mata yaqumu ya. Farufi'at yaqumu ala anna mata muhmalah. Jadi terkadang mata taib di bawah seperti idza yaitu muhmal. Taib. طيب أما البيت متى أضع الإمام متى تعرفوني عجز بيتي نعم هذا عجز بيتي وصدره أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع الإمام متى تعرفوني بيت لسحيم بن وثيل الرياحي طيب والمعنى يا خليل بالله نعم أنا ابن نعم من جل الأمور وركب الصعاب متى نعم أضع الإمامة أي إمامة الحرب على رأسي يعرف الناس شجاعتي وحقيقتي نعم ini untuk membanggakan dirinya ketika menghadapi musuh طيب جلا secara bahasa ukhtulifa fi hadhihi kalimah ahiya min asli alwada nam fi'lun aw ismun waladhabu ilayha wadhalladhabu ila annaha fi'lun ikhtalafu ahiya baqiyah ala fi'liyatiha nam fi'l fi'li dhamirun mustatirun wa jumlatuhu nam sifatun li mausufin mahdhuf ay anabnu rajulin jalal umur wa kashafaha wa awdahaha Taim ini kalau menganggap itu fi'il am annahu qad nukila ilal alamiyah wa summiya bi jadi yang menganggap itu fi'il khilaf nam apakah tetap sebagai fi'il ataukah sudah menjadi alam Waladhi dhahabu ila annahu ismun ikhtalafu fihi ala qawlain Ahadihima anna aslahu masdar mamdud Waqusra li darurah kama summiya bi fadl wa zain Wa asluhu jala'un Naam jala' Wa ma'nahu al-wuduh wal-duhur wal-inkishaf Bermakna jelas Nampak Wanathih wan wathanihi ma an aslahu ismun maksur wa aslu ma'nahu inhisaru syi'r an muqaddamir ras. Nah, ini makna jala yaitu intinya apa? Yang jelas. Nah, orang yang perkaranya jelas. Tala' sifat mubalaghah dari tali' wa huwa su'ud. Thanaya jam'u thaniyah wa huwa al-mawdu' fi a'la al-jabal. Baik. Maksudnya apa? Ana ibn jala wa talla'u thanaya yaitu na'am, aku adalah anak orang yang jelas kedudukannya dan talla'u thanaya yaitu orang yang apa? Yang mendaki puncak-puncak gunung yaitu mendaki perkara-perkara yang sulit. Jadi jangan diremehkan ketika perang. Ini maksudnya. Taim. Bahkan Nabi qaulihi tala'u thanaya min qaulihi yaqtahimu syada'id. Nah, beliau apa berikan kinayah dengan tala'u thanaya karena dia yaqtahimu syada'id. Dia akan apa menceburkan diri pada perkara-perkara yang berat, berbahaya, berani. Aw an kaunihi jaladan saburan alal mulimmati wasyada'id atau dikarenakan dia seorang yang sangat apa kokoh sabar nah, dalam menghadapi al mulimmat wasyada'id perkara-perkara yang menyakitkan dan perkara-perkara yang berat taib adha'il imamah ay imamatal harb wa qila al imamah nam tulbasu fil harbi wa tudda'u fis silm Tayyib maksudnya imamah untuk perang. Dikatakan imamah itu dipakai ketika perang dan diletakkan ketika damai. Adapun ihram, nah. Al-irabu ana dhamirun muntasilun min mahalli raf'in mubtada' ibnu خبر المبتدا مرفوع بالضمه الظاهره وهو مضاف جلا مضاف إليه مجهول بالفتحة المقطرة على الألف منع من ظهورها التعذير بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. ورجح محمد محمد الدين أنه فعل الماضي وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو وله مفعول. وتقدير الكلام أنا ابن رجل جل الأمور وجملة الفعل وفاعل والمفعول في محل جر صفة الموصوف مجرور بالإضافة محذوف كما ظهر في التقدير. Berarti untuk jala ada khilaf apa kira? Kalau Syekh Hafidzallahu Ta'ala menganggap itu isim. Naam. Jala mudhafun ilaih majrurun bil fathah al muqaddarah ala al alif. Naam. Jala'i atau jala ibnu jala ya muqaddarah ala al alif di akhirnya itu. Mana amiduhuri atau adzur badalan minal kasrah. Karena mamnu minasarof, alasannya alamiah dan wazan fi'il. Tapi kalau Muhyiddin Abdul Hamid, ini fi'il madhi. Kalian domir mustatir, nam huwa, kemudian maf'ul muqaddar. Anabnu rajulin jalal umura. Tayyib tolla'. Tolla'. Al-wawu harfafin. Tolla'u maqtufun al-khabar ibnu. مرفوعاً وعلى مطرفه الضمة الظاهرة وهو مضاف الثنايا مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلى مطرفه الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر ويجوز الجر في ويجوز جر نعم في طلاعي عطفاً على جلاء متى اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية الزمنية العامل فيه أضع وقيل تعرفوني أضع في الشرط مجزوم وعلامة جزمه سكون آخره وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين فيجوز أن يقال فيه وعلامة جزمه سكون مقدر في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا العمامة مفعول به وعلامة نصبه فتح وعلامة نصبه فتح الدار على آخره تعرفوني جواب الشرط ملزوما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة هو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل والنون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. نعم الشاهد فيه متى حيث جزم فعلين. نعم. yang kita ambil dan memiliki syarat mata ini hanifnya diingat-ingat syaratnya apa tadi? Ittihadu zamani syar wal jaza harus sama zamannya, maka itu diingat-ingat. Adapun ayatnya kita ambil pertemuan yang akan datang insyaAllah.